إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله Datang dari ayat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan peringatan kepada umat manusia tentang satu hari yang diungkapkan dengan hari hasr, hari penyesalan. Kata Allah Subhanahu wa taala wa andirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala berikanlah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Tentang hari penyesalan. Hari ketika telah ditetapkan putusan. Hari ketika telah ditetapkan putusan dalam keadaan mereka lalai yakni di kehidupan dunia dalam keadaan mereka tidak mempercayainya. Salah satu di antara nama-nama hari kiamat yang Allah sebutkan di dalam hari ini adalah Yaumul Hasr, hari penyesalan. Al-Indar memberikan peringatan. Mananya adalah memberikan peringatan akan hal-hal yang bisa jadi ditakutkan. Bara bahayanya pada suatu saat nanti, kelak. Makanya diberikan peringatan sebelum terjadi hal tersebut. Apa yang merupakan mara bahaya yang ditakutkan pada hari esok diantaranya adalah Yaumul Hasr, hari penyesalan. Yang mana hari yang di Allah Subhanahu wa taala istilahkan dengan hari kiamat, hari akhir, hari tidak akan lagi kembali hari-hari di kehidupan dunia, hari penyesalan. Idh qudiyal amr, ketika telah ditetapkan keputusan, telah ditetapkan urusan-urusan pada hari kiamat, ditetapkan penghitungan amalan, ditetapkan juga hari pembalasan, dimasukkan penduduk surga ke dalam surga, penduduk neraka ke dalam neraka. Disitulah tidak bermanfaat lagi alasan atau penyesalan. Idh qudiyal amr. Datang sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yu'ta bil mauti, yakni yawmal qiyamah. Kahai'ati kabshin amlah. Fayunadi munadin ya ahlal jannah fayashribuna. Fayashraibuna wa yamdurun. Wa yakul, hal ta'rifuna hadha? Qalu na'am, hadal maut. Wa kulluhum qad ra'ah. Fayunadi munadin ya ahlan nar fayashraibuna wa yandurun wa yakul hal araftum hadha? Qalu na'am hadal maut wa kulluhum qad ra'aw. Fayunadi munadin ya ahlal jannati khuludun fala maut. Ya ahlan nari khuludun fala maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Didatangkan yang pada hari kiamat kematian dalam bentuk seperti seekor kambing yang berwarna kelabu, yang ingin disembelih, menandakan tentang kematian. Kemudian ada suara yang berteriak, wahai penduduk surga. Akhirnya mereka pun mencondongkan wajah mereka, ingin mendengar apa yang ingin disampaikan kepada mereka. Akhirnya ditanyakan kepada mereka, tahukah kalian apa ini? Kambing disembelih di hadapan mereka. Mereka pun memberikan jawaban, iya kami tahu itu adalah kematian dan seluruh orang telah menyaksikannya. Kemudian diseru juga kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka. Mereka pun mencondongkan wajah mereka. Mereka pun menyimak dan mendengar. Dikatakan kepada mereka, tahukah kalian apa ini? Mereka pun memberikan jawaban, iya kami tahu itu adalah kematian dan seluruh manusia telah mengetahuinya. Akhirnya diberitahukan kepada mereka, wahai penduduk neraka, kekekalan tidak ada kematian. Wahai penduduk surga, kekekalan tidak ada lagi kematian. Dalam sebagian riwayat hadis yang sama, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, namun dari sahabat yang berbeda, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Dalam potongan hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Hatta idza sara ahlul jannati ila al-jannah wa sara ahlun nar ila an-nar, fayuj'alul maut bainahum, bainal jannati wan nar, thumma yudbah." Fa qalu ya ahlal jannah la maut, ya ahlan nar la maut, fazdada ila ahlil jannati farahan ala farahihim, wazdada ila ahlin nari huznan ala huznihim. Dalam hadis yang berbeda dari sahabat Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika penduduk surga telah dimasukkan ke dalam surga, ketika penduduk neraka telah dimasukkan ke dalam neraka, kemudian didatangkan kepada mereka bentuk tentang kematian, disembelih seekor kambing di dalamnya. Kemudian kata, ada yang berkata bahwasanya, wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian setelah ini. Wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian setelah ini. Dengan sebab tersebut, akhirnya penduduk surga semakin bertambah, senang di atas kesenangan mereka. Adapun penduduk surga semakin sedih di atas kesedihan yang sudah ada, bentuk tentang penyesalan. Penduduk surga mengetahui bahwasanya di sana ada kenikmatan yang tidak akan ada yang namanya kematian, bertambah kegembiraan mereka. Penduduk neraka ketika mereka berada di dalam siksaan dan mengetahui bahwasanya tidak akan ada lagi kematian, akhirnya menambahkan kesedihan mereka di atas kesedihan. Disitulah posisi mereka menyesal. Menyesal tiada tara. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep Al-Qur'anul Karim begitu banyak ayat yang menerangkan tentang amalan-amalan orang yang menyesal, sifat-sifat orang yang menyesal, sikap-sikap orang yang menyesal. Penyesalan sendiri adalah satu sikap reaksi tentang perbuatan yang pernah dia lakukan sedia kala yang membuat dia itu tidak senang, tidak suka, kecewa. Akhirnya membuat dia ingin kembali ke belakang, mundur ke belakang dari waktu yang masih ada untuk memperbaiki keadaan dia yang telah dia sesali tersebut. Kalau seandainya hal tersebut di kehidupan dunia seperti apa yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, masih ada peluang dan kesempatan. Penyesalan yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran dari kehidupan dunia seperti kata Allah Subhanahu wa taala, fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ini penyesalan masih kehidupan dunia, masih ada peluang untuk memperbaiki diri. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, wahai seandainya saja aku tidak menyekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun. Penyesalan yang lain juga masih di kehidupan dunia. Kisah tentang dua anak cucu Adam yang satunya membunuh yang lainnya hanya karena permasalahan sepele. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ba'athallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata ajazzu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin." Ketika Allah mengutus burung gagak kepada orang yang sudah membunuh saudaranya sendiri, dalam keadaan bangkai saudaranya sudah ada di samping dia, dia tidak tahu mau diapakan. Akhirnya Allah mengutus burung gagak. Burung gagak itu pun memiliki saudara yang sedang mati. Akhirnya dia menggali-gali dengan paruh mulutnya, menggali lubang, kemudian masukkan saudara dia yang sudah mati tersebut di dalam lubang yang sudah dia gali. Akhirnya orang yang membunuh saudara dia sendiri mengatakan, duhai lemahku, duhai lemah sekali aku, aku tidak bisa mencontoh burung gagak ini. Akhirnya dia pun menyesali akan perbuatan dia tersebut. Namun ini penyesalan di kehidupan dunia yang mungkin saja masih ada peluang untuk memperbaiki diri. Al-Quran pun menerangkan tentang penyesalan-penyesalan yang sudah tidak ada batas akhirnya, dalam artian bahwasanya penyesalan tersebut tidak lagi bermanfaat bagi si pelaku penyesal tersebut. Paling pertama penyesalan yang terjadi di akhir hayat ketika datang ajal menjemput. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut, qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak." Dalam surat Al-Mu'minun kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang yang menyesal sampai ketika datang kepada mereka kematian. Sampai ketika datang ajal kepada salah seorang di antara mereka, dia pun mengatakan, "Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku, la'alli a'malu shalihan fima tarak." Semoga saja aku bisa kembali untuk memperbaiki amalan yang pernah aku tinggalkan. Penyesalan di akhir hayat, ketika tiba waktunya untuk dicabut ajalnya, bukan lagi perkara yang bermanfaat. Penyesalan yang sudah lewat waktunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah orang tersebut dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha kalimatun huwa qa'iduha." Sekali-kali tidak, itu adalah ucapan yang pernah juga diucapkan oleh orang-orang sebelum engkau, sebelum meninggal mereka. Artinya tidak bermanfaat. Demikian juga penyesalan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika tegaknya hari kiamat. Ketika datang hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad khasira alladziina kadzdzabu biliqaa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha." Sungguh telah merugi orang-orang yang mendustakan tentang pertemuan dengan Allah. Sampai-sampai ketika datang kepada mereka hari kiamat dengan tiba-tiba sekonyong-konyongnya, dia mengatakan, "Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah." Duhai, menyesalnya aku dari apa yang aku sesalkan, aku tinggalkan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang dahulunya aku tinggalkan. Penyesalan yang tidak bermanfaat ketika kapan? Tiba harinya, hari kebangkitan. Demikian juga penyesalan orang-orang zalim yang mendolimi diri mereka sendiri, mendolimi hak-hak orang lain, mendolimi hak Allah Subhanahu wa taala ketika tiba hari kiamat, sudah masuk ke neraka. Akhirnya mereka menyesali perbuatan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Hari di mana ketika orang-orang yang mendzalimi diri mereka menggigit tangan mereka, bentuk tentang penyesalan, reaksi penyesalan dengan cara menggigit tangan mereka, dan mereka mengatakan, "Duhai, seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman bergaulku." Yang menyesatkan dia, yang mengirim dia ikut bersama ke neraka. Penyesalan penduduk neraka. Demikian juga penyesalan orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka dan menyesali akan perbuatan mereka tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An taqula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakirin." An taqula nafsun, seorang jiwa mengatakan, "Ya hasrata," begitu penyesalan, "ala ma farradtu fi jambillah," dari apa yang engkau lalaikan berupa hak-hak kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan demi penyesalan yang sudah tidak ada lagi masa untuk memperbaiki diri ketika tidak lagi ada waktunya. Penyesalan ketika ajal tiba, penyesalan ketika hari kiamat, penyesalan ketika sudah masuk ke dalam neraka dan dilihat siksaan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk siksaan, disitulah tidak bermanfaat lagi yang namanya penyesalan. Masyarakat muslimin, jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh dalil dalam Al-Qur'anul Karim tentang penyesalan, satunya bermanfaat karena sebelum tiba ajalnya, satu lagi penyesalan yang tidak bermanfaat karena ketika kerongkongan sudah dilewati oleh yang namanya ruh. Pertama, penyesalan dari saudara-saudara Nabi Yusuf. Ketika mereka pernah melakukan kesalahan, bahkan itu tergolong dosa besar, namun mereka menyesali perbuatan tersebut di waktu yang tepat ketika ajal belum tiba. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayahanda, 11 orang atau 10 orang dari saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, "Wahai ayahanda, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan kami. Kami adalah orang-orang yang pernah melakukan kesalahan dan menyesali perbuatannya di saat yang tepat sebelum ajal tiba." Itulah waktu yang tepat. Adapun ketika ajal telah tiba, hari di mana malaikat maut telah menjemput, ruh hampir lepas dari badan, Namun dia baru menyesal akan perbuatannya, disitulah tidak lagi bermanfaat tentang penyesalan. Yang terjadi pada Fir'aun alaihi la'natullah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha adrakahul gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sampai-sampai ketika kami, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, mau menenggelamkan Fir'aun, menenggelamkan dia, barulah dia mengatakan bahwasanya sekarang baru aku beriman dengan Rabb yang disembah oleh Banu Israel, dan sekarang aku termasuk orang-orang yang berislam. Apa jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala menanggapi tentang penyesalan Fir'aun yang sudah lewat batasnya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, al-ana wa qada asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru engkau menyesali, sekarang baru engkau mau bertobat, sekarang engkau baru engkau mau memperbaiki diri, padahal dahulunya engkau adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Masyara muslimin, jemaah-jemaah, moga-moga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung hayat masih dikandung badan, belum dijemput oleh malaikat maut, penyesalan jangan sampai terjadi ketika tiba waktunya tidak diterima lagi penyesalan. Menyesallah sekarang, bertobatlah sekarang sebelum tiba waktunya penyesalan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Masyarakat muslimin, jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah terdahul bahwasanya ada dua jenis penyesalan. Ketika penyesalan masih di kehidupan dunia, masih ada peluang untuk memperbaiki diri, penyesalan tersebut masih diterima. Datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan hadis Aisyah dan yang lainnya, dengan kumpulan hadis tersebut yuhassan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-taubatu minadz-dzambi an-nadam. Bertobat dari satu dosa adalah penyesalan. Yaitu ketika masih ada peluang di kehidupan dunia untuk meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan, menyesali perbuatan tersebut dan bertekad untuk tidak mengulangi. Bahkan menyesali perbuatan adalah salah satu di antara syarat diterimanya tobat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terjadi kepada para penduduk neraka ketika mereka menyesal di hari yang tidak lagi diterima penyesalan mereka. Ada beberapa momentum yang Allah sebutkan tentang penyesalan penduduk neraka di dalam Al-Quranul Karim sebagai teguran kepada kita, sebagai nasihat kepada kita, sebagai wejangan kepada kita ketika membaca Al-Quran dengan ayat-ayat tersebut, bahwasanya jangan sampai penyesalan kita sama dengan penyesalan mereka. Penyesalan pertama adalah ketika penduduk neraka masuk ke dalam neraka dan mereka berangan-angan untuk keluar darinya, namun tidak mungkin bisa untuk keluar darinya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang penduduk neraka ketika dimasukkan ke dalam neraka, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Kata penduduk neraka, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Akhrijna minha, kembalikanlah kami ke dunia. Fa in udna fa inna zalimun. Apabila kami melakukan perbuatan yang buruk tadi, sungguh kami adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Mereka menyesali perbuatan mereka, meminta kepada Allah ingin dikeluarkan dari neraka, namun tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha wakila lahum duku adaban narillati kuntum bihi tukadzibun. Ketika mereka ingin keluar dari neraka, akhirnya mereka pun dimasukkan kembali ke dalam neraka dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan yang membakar kalian terhadap apa yang kalian perbuat di kehidupan dunia. Berangan-angan untuk keluar dari neraka, namun itu hanyalah penyesalan yang tak berguna. mereka meringankan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya tidak bisa dikeluarkan, paling tidak diringankan siksaannya, dan itu pun mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penyesalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina fin naari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Berkata orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka kepada penduduk neraka, wahai penjaga, kepada penjaga neraka, wahai penjaga neraka, berdoalah kepada Allah agar ringankan siksaan kami di dalam neraka ini. Ketika tidak bisa keluar, akhirnya mereka minta untuk diringankan. Tetap saja tidak bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang juga tidak ada gunanya. Ketika tidak dikabulkan untuk dikeluarkan, tidak dikabulkan untuk diringankan siksaannya, mereka minta lagi permintaan-permintaan sebagai bentuk penyesalan. Diminta untuk diberikan air minum kepada mereka, namun mereka minta kepada penduduk surga. Kata mereka di dalam Al-Quranul Karim, wanada ahlun nari ahlal jannah, wanada ashabun nari ashabal jannah, an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Kata penduduk neraka, meneriaki penduduk surga, berikanlah kepada kami air minum yang Allah rezekikan kepada kalian. Mereka minta untuk diberikan air minum supaya meringankan sedikit siksaan panas api neraka mereka, dan itu pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya penduduk neraka memberikan jawaban, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan air minum yang segar kepada para penduduk neraka. Itu juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan paling puncak, ketika mereka diminta meminta untuk dikeluarkan, tidak dikabulkan. Meminta untuk diringankan, tidak dikabulkan. Meminta untuk diberikan air minum juga tidak dikabulkan. Akhirnya permintaan terakhir dari mereka supaya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka agar supaya selesai yang namanya sisan, juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata penduduk neraka di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadau ya maliku liqdi alaina rabbuk." Penduduk neraka mengatakan, "Wahai Malik, wahai penjaga pintu neraka, mintalah kepada Allah agar selesaikan urusan kami, wafatkan kami, matikan kami, binasakan kami, sirnakanlah kami agar supaya tidak ada lagi siksaan." Juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan hal-hal tersebut. Kesemuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya penyesalan di kehidupan akhirat tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada sia-sia dari seluruh permintaan-permintaan penduduk neraka sebagai bentuk penyesalan. Dari sini, selama hayat masih dikandung badan, selama masih ada kesempatan di kehidupan dunia, menyesalilah perbuatan yang pernah kita lakukan dahulu berupa perbuatan-perbuatan kejelekan, karena itu bagian daripada syarat diterimanya tobat seseorang. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli